karena nanti di sana sudah ada khusus tempat untuk mereka. Adapun barang bawaan sudah ditinggalkan di sana dan penitipannya di sana. Kemudian ketika ada yang lolos dari pemeriksaan pertama, nanti di tengah jalan para petugas-petugas haji dari tentara ataupun polisi sudah berdiri berjejer di tengah-tengah jalan untuk melihat bahwa setiap jemaah haji apakah ada barang bawaan. Terus sampai di masuk ke areal melontar itu semakin ketat, dan bahkan mereka yang membawa barang bawaan dialihkan ke arah yang lain agar tidak langsung menuju Jumatul Aqabah. Intinya dalam kondisi sekarang tentu tidak akan mungkin mempraktekkan apa yang dilakukan oleh Nabi SAW, walaupun para ulama memahami itu sunnah. Sunnahnya jangan pula diupayakan, tidak akan mungkin. Makanya saya beri gambaran, jangankan membawa kendaraan, membawa barang bawaan saja itu sangat tidak dianjurkan, karena memang beratnya barang bawaan membuat kita dalam ketika berdesak-desakan akan terjatuh dan dihimpit oleh orang. Ini yang dikhawatirkan, karena memang kejadian-kejadian dari pengalaman membuktikan demikian, sehingga masuk ke areal melontar itu tanpa bawa apa-apa kecuali kerikil dan barang-barang bawaan kecil yang tidak membahayakan. Ini yang terjadi. Bisa saja melontar menggunakan kendaraan, dan saya melihat langsung, tetapi itu di lantai 5 di atas sekali, karena untuk proses naik ke lantai 5 itu kalau dari arah Mekah itu menggunakan kendaraan, walaupun itu tidak langsung, tetapi naik ke atasnya melewati jalan untuk naik ke atas itu menggunakan mobil, kendaraan angkutan, ya, naik ke atas. Dan ada kalanya saya melihat mereka langsung memberikan fasilitas bagi mereka yang tidak kuat berjalan untuk menggunakan kendaraan yang sama untuk menuju setiap tempat melontar. Ini bila mana tempat melontar itu 3, yaitu tanggal 11, 12 ataupun 13. Ada fasilitas itu, tetapi tentu sangat kecil kemungkinan kita mempraktekkan sunnah ini. Kecil kemungkinan, dan ini hanya sekedar pengetahuan bahwasanya Nabi melontar Jumatul Aqabah menggunakan kendaraan. Melontar Jumatul Aqabah menggunakan kendaraannya yaitu unta, dan dilihat langsung oleh Jabir bin Abdullah. Itu bagian pertama dari bab. Kemudian bagian kedua, wa yaqul, dan dia mengatakan, li ta'khudhu manasikakum, hendaklah kalian mengambil manasik kalian. Maksudnya mengambil dari beliau, mencontoh beliau. Dan ini bukan hanya sifat melontar, semua pelaksanaan yang dilakukan oleh Nabi, apapun yang dikerjakan oleh Nabi, pesan dari hadis ini adalah ambil semua. Karena saya tidak melakukan semua itu kecuali untuk mengatakan itu ibadah. Untuk mengatakan, karena memang perbuatannya hampir sama, naik kendaraan, turun kendaraan, duduk, sholat, berzikir, itu semuanya dilakukan oleh Nabi SAW dari mulai masuk ibadah haji sampai selesai ibadah haji. Tetapi Nabi tegaskan bahwasanya ibadah haji itu ibadah, dan cara melakukannya harus mengambil dari Nabi SAW. Lita'khudhu manasikakum. Lita'khudhu artinya ambillah. Ambillah. Manasikakum, manasik kalian. Jadi sangat-sangat ditekankan kepada siapapun yang melaksanakan ibadah umrah ataupun haji untuk mempelajari manasik. Untuk mempelajari manasik sesuai dengan tuntunan Nabi. Karena dalam riwayat yang lain Nabi mengatakan lita'khudhu atau khudhu anni. Khudhu anni, ambillah dariku. Berarti manasiknya manasik haji Nabi sallallahu alaihi wasallam, manasik umrah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lita'khudhu anni manasikakum. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan alasannya, fa inni la adri la'alli la ahujju ba'da hajjati hadha. Karena sesungguhnya saya tidak mengetahui, la'alli manatahu saya, la ahujju, tidak melaksanakan ibadah haji, ba'da hajjati hadihi, setelah haji ini. Maksudnya beliau menyampaikan, kalau kalian tidak mengambilnya sekarang, maka kecil kemungkinan tahun depan saya bisa kalian temui lagi. Dan ini merupakan yang dipahami oleh para sahabat, ini adalah ucapan perpisahan dari Nabi. Dekat kentang dekatnya ajal beliau, maka beliau tekankan kepada semua yang melaksanakan ibadah haji, sekarang ini ambil, nanti, kemungkinan tahun depan saya tidak bisa lagi menjelaskan kepada kalian karena ajal, karena ajal. Maka hal ini bagian kedua dari hadis ini menjelaskan tentang bagian kedua dari bab, dan intinya kewajiban mencontoh Nabi, mengikuti Nabi dalam beribadah, terutama ibadah haji, terutama ibadah haji. Dan ini dalil wajibnya mengikuti sunnah Nabi, dalil wajibnya mengikuti sunnah Nabi. Dan senada dalam hal ini dengan sabda Nabi tentang sholat, sallu kama ra'aitumuni usalli, sallu kama ra'aitumuni usalli. Hadis sahih juga riwayat Bukhari dan Muslim. Sallu kama ra'aitumuni, salatlah kalian sebagaimana kalian melihat saya usalli salat. Jadi praktek salat itu praktek yang langsung dilihat dari perbuatan Nabi, bukan diraba-raba, tetapi para sahabat melihat, menyaksikan, memperhatikan cara salatnya Nabi, dan bahkan sengaja Nabi SAW memperlihatkan tata cara salatnya kepada para sahabatnya. Dan bahkan beliau pernah salat di atas mimbar, mimbar Nabi, mimbar tiga lantai, tiga tingkat, dan naiknya menghadap, atau dia tangganya menghadap kepada jamaah. Dan ini yang dibuat oleh salah seorang budak ahli kayu di zaman Nabi SAW, dibuatnya untuk Nabi SAW dan Nabi menerimanya. Bukan berarti mimbar kita harus seperti itu atau wajib seperti itu. Ada sebagian orang yang membid'ahkan mimbar yang seperti ini, karena mimbarnya Nabi bukan seperti itu, bukan seperti itu. Nabi SAW tidak pernah memerintahkan untuk membuat mimbar seperti yang ada, yang dilihat, yang dinaikinya ketika itu. Dia hanya awalnya tegak begitu saja, kemudian bertopang kepada salah satu batang kurma yang sudah mati, bertopang ke situ, kemudian tiba-tiba dia dapatkan ada mimbar di tempat dia khutbah, dibuat oleh salah seorang budak dari orang Ansar, dan dia dibuat tiga tingkat tersebut. Nabi SAW naik dan tidak mengatakan ini tidak seperti ini, balikkan kembali, tidak, seperti yang sudah ada itu yang dinaikkan oleh Nabi SAW. Dan tentu ada sisi keutamaannya karena Nabi SAW menerima, ya menerima, tetapi tidak juga maknanya selain dari bentuknya seperti itu adalah penyimpangan agama dan harus ditentang. Dan bahkan sampai parahnya membid'ahkan membentuk mimbar yang bukan seperti itu, membid'ahkan bentuk mimbar yang bukan seperti itu. Ini berlebih-lebihan dalam menetapkan apa yang tidak ditetapkan oleh agama. Kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali kita Nabi SAW kepada permasalahan sholat tadi. Nabi SAW naik ke atas mimbarnya, kemudian dia sholat di atasnya, dilihat oleh para sahabatnya. Ketika dia sujud, dia turun ke bawah, kemudian sujud. Setelah sujud, kemudian naik lagi, naik lagi ke atas mimbar, kemudian disaksikan oleh para sahabatnya, agar para sahabatnya mengerti dan tahu apa yang diperbuat oleh Nabi SAW. Dan memang para sahabat Nabi adalah manusia pilihan Allah yang benar-benar mengerti apa yang diingini oleh Allah dari mereka. Mereka lah yang menyambung syariat ini. Nabi meninggal dunia, dan yang menyampaikan syariat ini kepada kita, kepada generasi setelahnya mereka, kepada generasi setelahnya mereka. Tanpa mereka agama tidak sampai ke kita. Tanpa ada para sahabat Nabi, agama Islam tidak akan sampai ke kita. Makanya orang yang mencela para sahabat Nabi, orang yang mencela agama. Itu kesimpulannya. Yang mencela sahabat Nabi mencela Al-Quran, yang mencela sahabat Nabi mencela sunnah. Karena tidak akan mungkin sampai kepada kita sunnah Nabi SAW, Al-Quran ini, kecuali melalui mereka. Mereka yang menyampaikannya, mereka yang menyampaikan ke generasi setelah mereka. Dan menunjukkan betapa pentingnya posisi mereka dalam agama ini. Makanya orang yang mencintai mereka, orang yang mencintai Allah dan Rasulnya. Yang tidak mencintai mereka, orang yang tidak mencintai Allah dan Rasulnya. Orang yang membenci mereka, membenci Allah dan membenci Rasulnya, membenci agama. Ini kesimpulan para ulama. Dan ini bukan saya yang menyimpulkan, bukan zaman sekarang ulama menyimpulkan, tetapi pada abad kedua Hijriah. Sudah ada para ulama di masa itu yang menyimpulkan apa yang tadi saya sampaikan. Abu Zur'ah Ar-Razi hidup di abad kedua Hijriah. Temannya Abu Hatim Ar-Razi, seniornya Imam Ahmad, atau temannya Imam Ahmad rahmatullah alal jami', ia pernah mengatakan, "Idza ra'aita ar-rajula yantaqisu ahadan min ashabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fa'lam annahu zindiq." Jika engkau lihat ada seorang yang mencela satu orang saja dari sahabat Nabi SAW, maka ketahuilah dia adalah orang zindiq. Orang yang membenci Allah, membenci agama. Orang zindiq itu orang yang tidak suka agama Allah. Orang yang tidak mencintai Allah, yang tidak beriman kepada Allah. Fa'lam annahu zindiq. Kenapa begitu wahai Abu Zur'ah? Ia menjelaskan, karena kita umat Islam meyakini Al-Quran itu hak. Kita mengimani Al-Quran dan mengimani sunnah Nabi. Mengimani Al-Quran dan mengimani sunnah Nabi. Dan Al-Quran dan sunnah tidak akan sampai kepada kita kecuali melalui para sahabat Nabi. Mereka yang menyambungnya, mereka yang menyebarkannya, mereka yang membuat agama ini, Al-Quran itu tersebar ke generasi setelahnya. Dan orang-orang yang mencela sahabat Nabi itu bukan sahabat yang mereka inginkan. Innama yujarrihuna syuhudana liyubtilul kitab wa sunnah. Mereka menjadikan mencela sahabat Nabi itu sebagai batu loncatan, sebagai batu loncatan untuk membatalkan Al-Quran dan sunnah. Kalau sudah tidak percaya kepada para sahabat Nabi, akhirnya akan mungkin percaya orang kepada Al-Quran. Karena Al-Quran akan mungkin melompat. Nabi meninggal dunia, kemudian melompat dia sampai generasi setelahnya. Mesti melewati para sahabat Nabi. Kalau seandainya para sahabat Nabi itu tidak dipercayai, maka Al-Quran tidak akan mungkin dipercayai. Sunnah Nabi tidak akan mungkin dipercayai. Jadi tujuannya adalah agama, bukan sahabat. Ini yang harus dicamkan oleh kaum muslimin, sehingga agama yang mencela para sahabat Nabi bukan agama Islam. Bukan agama Islam. Yang berani menentang manusia termulia di muka bumi ini, yang membenci, mengkafirkan bahkan, ini bukan agama Islam. Bukan agama Islam. Jadi kembali kita kepada hadis tersebut. Jadi bukan hanya ibadah haji, tetapi ibadah sholat juga Nabi tekankan untuk mencontoh bagaimana beliau sholat. Itu hadis yang pertama. Kemudian hadis yang setelahnya 3061, Imam Muslim mengatakan, wa haddathani Salamah bin Shabib qala haddathana Al-Hasan bin A'yan qala haddathana Ma'qil an Zaid bin Abi Unaisah an Yahya bin Husain an jaddatihi Ummil Husain qala sami'tuha radiyallahu ta'ala anha taqul hajjtu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam hajjatal wada'. فرأيته حين رمى جمرة العقبة وانصرف وهو على رحيلته ومعه بلال وأسامة أحدهما يقود به رحيلته والآخر رافع ثوبه على رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم من الشمس. قالت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قولا كثيرا ثم سمعته يقول إن أمر عليكم عبد مجدع حسبتها قالت أسود يقودكم بكتاب الله تعالى فاسمعوا له وأطيعوا. Ini hadis wanita, hadis Ummul Husain, bukan Sin, Sad. Ummul Husain, ya, ini salah seorang sahabat Nabi, sahabat wanita Nabi. Ia menceritakan radhiyallahu ta'ala anha, hajjtu ma'a Rasulillah sallam hajjatul wada', saya melaksanakan ibadah haji, yaitu ibadah haji wada, bersama Nabi, ikut dalam rombongan Nabi di haji wada tahun ke-10 Hijriah. Ummul Husain ini ikut melaksanakan ibadah haji bersama Nabi. Kemudian kata beliau, Faraituhu hina rama jamratal aqabah, dan saya melihat Nabi ketika melontar jamratal aqabah, wan sarafa, dan selesai, wa huwa ala rahilatihi, dia di atas kendaraannya. Persis yang dilihat oleh Jabir tadi. Ummul Husain ini juga melihat Nabi melontar jamratal aqabah itu di atas kendaraannya, dan bahkan setelah selesai dia juga di atas kendaraannya. Ini dilihat langsung oleh Ummul Husain. Kemudian bahkan lebih detail lagi, Ummul Husain menyaksikan Nabi SAW bukan hanya sekedar melihat beliau melontar di atas jembat, di atas kendaraannya, dia melihat orang-orang yang di dekatnya bahkan. Wa ma'ahu Bilal, bersamanya saat itu adalah Bilal ibnu Rabah, muadzin Nabi radhiyallahu ta'ala an. Kemudian yang kedua Usamah ibnu Zaid. Usama ibn Zaid yang ditompangi oleh Nabi dari Arafah ke Muzdalifah. Nabi SAW memboncengi Usama dari Arafah Muzdalifah, dan besoknya dia dahuluan pergi ke Mina. Tetapi ketika melontar dia sudah berjumpa kembali dengan Nabi, dan ini yang dilihat oleh Ummul Husain. Ia melihat Nabi melontar di atas kendaraannya, di dekatnya ketika itu ada Bilal, ada Usama ibn Zaid radiyallahu ta'ala anhuma. Kata Ummul Husain yang sangat menakjubkan ketika dia melihat apa yang bukan hanya yang dilihat apa yang dilakukan oleh Nabi, tetapi melihat apa yang dilakukan oleh dua orang ini. Yang pertama Bilal, yang tidak disebutkan apakah Bilal atau yang lain, tetapi salah satu dari keduanya, ahaduhuma yaqudu bihi rahilata, salah satu dari keduanya itu memegang tali kendaraan Nabi dan membawanya. Dia berjalan sementara Nabi di atas, dan dia yang mengarahkan kendaraan Nabi. Dipegangnya tali unta tersebut. Satu lagi yang kedua, wa al-akhar rafi'un thawbahu ala ra'si Rasulullah SAW minas syamsi. Yang kedua mengangkat pakaiannya atau kainnya dan memayungi Nabi dari sinar matahari. Lihat kecintaan para sahabat Nabi SAW. Ya, yang satunya juga berada di atas kendaraannya, tetapi dia tugasnya memayungi Nabi dengan kainnya, menggunakan kain dan memayungi Nabi, dan ini yang disaksikan oleh Ummul Husain radhiyallahu ta'ala anha. Ini ternyata dan tampak jelas sekali bagaimana perhatian wanita ini kepada perbuatan Nabi. Bukan hanya Nabi yang ia lihat, tetapi yang berada di sekitar Nabi pun dia lihat dan ia saksikan. Ini yang ia ceritakan kepada kita, bahwasanya ternyata Nabi melontar di atas kendaraannya, dan apa yang diperbuat oleh dua sahabat ini membuktikan betapa besar kecintaan mereka kepada Nabi dan khidmat mereka kepada Rasulullah SAW. Yang satu memayungi Nabi, yang satu memegang kendaraan Nabi untuk mengarahkannya radhiyallahu ta'ala anhuma. Kemudian qalat faqala Rasulullah SAW, ketika melontar itu Nabi juga menyampaikan khutbahnya, menyampaikan khutbahnya seperti yang didengar oleh Jabir juga tadi. Di antara yang didengar oleh Jabir adalah li ta'khudhu manasikakum fala'an li la alqakum ba'da hajjati hadha fa innani la adri la'an li la ahujju ba'da hajjati hadha. Dalam riwayat yang tadi, dalam riwayat lain fala'an li la alqakum ba'da ami hadha, dalam riwayat yang sahih juga, kemungkinan saya tidak akan berjumpa kembali dengan kalian setelah tahun ini. Jadi itu alasan Nabi menekankan kepada para sahabat untuk mengambil manasik haji dari beliau. Ummul Husain juga mendengar apa yang disampaikan oleh Nabi dari khutbah ketika itu, tetapi yang beliau tangkap dengan jelas adalah berikut ini. Bukan tentang masalah tadi, berbeda dengan yang didengar oleh Jabir. Tetapi yang didengar oleh Ummul Husain adalah ia mendengarnya banyak, kata beliau, faqala Rasulullah SAW qawlan kathiran. Nabi ketika itu menyampaikan penyampaian yang banyak. Thumma sami'tuhu yaqul, kemudian saya mendengar dia menyampaikan, mengatakan, in umira alaikum abdun mujadda'un, jika diangkat sebagai pemimpin atas kalian seorang hamba budak, abdun, mujaddaun yang terpotong-potong, maksudnya cacat. Badannya itu cacat, mungkin jari jemarinya terpotong-potong. Sudahlah dia hamba, hamba sahaya ini sudah merupakan ada kekurangan yang tidak pantas untuk menjadi, apalagi budak tidak boleh diangkat sebagai pemimpin. Tapi bila mana dia menjadi pemimpin kalian, bukan hanya sekedar budak, dia cacat juga. Mujaddaun, kata perawi yang menerangkan hadis ini, hasibtuha qalat aswa. Saya mengira dia juga menambahkan, yaitu Ummul Husain yang didengarnya dari Nabi, mujaddaun aswadu, dan warna kulitnya hitam. Budak cacat hitam. Budak hitam cacat lagi. Kekurangan-kekurangan yang begitu banyak dari orang ini untuk menjadi seorang pemimpin yang ideal, yang sesuai dengan ketentuan syariat. Tetapi bila mana dia memimpin kalian, kata Nabi SAW, yaqudukum bikitabillah, yang memimpin kalian dengan kitabullah, yaitu sah dia sebagai pemimpin dan dia menegakkan kitabullah. Fasma'u lahu wa ati'u, maka dengarlah mereka dan taati. Ya, jangan lihat bentuk mereka, asal mereka, darah mereka, status sosial mereka, tapi lihatlah kepemimpinan mereka. Nabi perintahkan untuk mentaati dan mendengar apa yang mereka perintahkan. Itu di tempat yang sangat mulia, di waktu yang sangat penting sekali. Nabi sampaikan, ini menunjukkan bahwasanya ini perkara yang sangat penting untuk menetapkan atau untuk memberikan jaminan kesejahteraan umat. Umat ini akan sejahtera selama mereka mematuhi pemimpinnya. Tetapi bila mana sudah membangkang, terjadi kerusakan yang besar. Ini bukan saja hanya sekedar berita, tetapi fakta menyatakan demikian. Tidaklah sebuah rakyat atau orang yang dipimpin memberontak dan tidak mematuhi pemimpinnya, kecuali akan terjadi kekacauan yang besar. Dan letak dari ketenangan, ketentraman, kenyamanan adalah ketika prinsip ini ada pada sebuah masyarakat, mematuhi selama mereka tidak menyuruh untuk berbuat maksiat. Bila mana menyuruh untuk berbuat maksiat, maka Nabi SAW mengatakan, la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq, tidak boleh mentaati makhluk dalam rangka bermaksiat kepada pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Dan bahkan dalam riwayat lain Nabi mengatakan, innamat ta'atu fi ma'ruf, ketaatan yang diwajibkan kepada pemimpin itu bila mana pada masalah yang ma'ruf, yaitu perintah atau aturan mereka yang tidak bertentangan dengan aturan Allah. Bila mana bertentangan dengan aturan Allah, maka tidak dibenarkan untuk mentaatinya. Fala tuti'u, maka jangan taati. Dan ini ma'ruf ini termasuk perkara-perkara yang yang berhubungan dengan agama, kemudian perkara-perkara yang mubah untuk urusan duniawi, untuk kemaslahatan umum. Peraturan-peraturan yang dibuat oleh pemimpin atau oleh penguasa yang tujuannya adalah menjaga kemaslahatan rakyatnya, maka wajib ditaati. Ini kesimpulan para ulama mengumpulkan hadis ayat dalil-dalil Al-Quran dan dari sunnah Nabi SAW, dan bukan untuk menjilat penguasa. Kadang salah disalah artikan, hanya untuk menjilat penguasa, mendapatkan kedudukan, maka disampaikan prinsip-prinsip seperti ini. Ini tidak, ini agama. Ini adalah agama, ini akidah yang telah ditekankan oleh Nabi SAW. Dan ini di tempat yang paling mulia. Momennya luar biasa, ketika semua manusia berkumpul dan nuansanya ibadah. Nabi SAW tekankan ini karena Nabi SAW menginginkan umatnya tidak terjerumus kepada perpecahan yang besar. Maka di antara prinsipnya adalah menjaga persatuan. Menjaga persatuan. Satu hari, kata para ulama memahami dari dalil yang ada, mereka buat kesimpulan, satu hari tanpa ada penguasa, 1000 tahun di bawah kekuasaan pemerintah yang zalim, dengan satu hari tanpa ada penguasa lebih rusak satu hari tanpa penguasa. Maksudnya tanpa penguasa, penguasa itu tidak dianggap apa-apa, maka lebih rusak, lebih kacau daripada 1000 tahun, kata mereka, dengan kekuasaan atau di bawah kekuasaan pemerintah yang zalim. menunjukkan bahwasanya ini perkara yang sangat penting yang harus diperhatikan oleh kaum muslimin. Oleh kaum muslimin. Kalau sudah penguasa itu tidak ada harganya, tidak ada nilainya di mata masyarakat, siapa yang harus ditaati? Maka semua yang merasa kuat, dia yang akan berkuasa. Dan kita berharap pemimpin kita harus tegas. Pemimpin kita harus tegas, dan ketegasan di atas nilai-nilai yang benar, yang harus dipertimbangkan, ini yang akan membuat suasana itu tenteram, karena terkadang ketegasan itu menenangkan. Makanya para ulama bercerita tentang Al-Hajjaj bin Yusuf, nanti akan kita ketemukan ungkapannya, dan kemarin juga telah kita temukan ungkapan beliau karena dia pemimpin. Al-Hajjaj bin Yusuf, kata para ulama, ketika dia berkuasa di Kufah, yang di tempat itu tidak ada yang dihargai. Tidak ada yang dihargai. Pemimpin tidak dihargai. Pemimpin yang jadi kekacauan. Siapa yang kuat, dia yang berkuasa. Makanya diceritakan oleh para ulama, ketika khalifah ketika itu benar-benar sudah habis cara untuk mengurusi daerah ini dari kekacauan tersebut, maka setiap ada gubernur yang dikirim tidak mampu untuk mengurusi negeri tersebut. Bahkan tidak ada lagi yang mau untuk menjadi pemimpin di sana, gubernur. Maka dibuatlah penawaran oleh khalifah. Tiba-tiba ada yang mengajukan dirinya sebagai calon. Tidak ada lagi yang lain, dia. Dari tampilannya tidak menarik, tidak ada hal-hal yang kena, badannya kurus. Ya. Biasanya kalau ke sana kan orang yang jelas-jelas kuat dan gagah perkasa, ternyata dia tidak. Dan dia khalifah menjelaskan aturan-aturannya, maka dia bersedia. Kemudian ketika khalifah memerintahkan pasukan besar untuk membawa gubernur yang baru ini ke sana, Al-Hajjaj bin Yusuf mengatakan, saya tidak butuh tentara, saya tidak butuh pengawal, saya berangkat sendiri. Berangkat dia sendiri. Dalam riwayat beliau ceritakan dia berangkat sendiri. Pagi dia sampai di sana, sebelum subuh dia sampai di sana. Dan ketika surat subuh dikumandangkan, azan, dia berangkat ke masjid. Di jalan dia lihat banyak preman-preman, orang-orang yang jahat menghalang-halanginya, dan mereka tidak tahu dia ini calon gubernur mereka, dan membuat keonaran, membuat kekacauan. Dibunuhnya dua orang ini, dibawanya kepalanya ke masjid. Ya, dibawanya kepalanya ke masjid. Setelah selesai sholat, dia berbeda. Dipegangnya kepala orang tersebut. Saya telah sah menjadi gubernur di sini. Dan ini surat keputusannya dari khalifah. Disebutkan surat keputusan, barang siapa yang ini, bagaimana perang urat sana. Ya, benar-benar memberikan gambaran bahwasanya ini yang akan saya lakukan nanti untuk orang-orang yang seperti kalian ini. Maka diumumkan, dikumpulkan semuanya yang ingin memakonannya seperti, disebutkan cerita orang yang ini sebabnya apa, dan ini akhirnya, dan ini yang saya terapkan nanti di sini. Benar, ketika dia menjadi gubernur, begitu banyak darah tumpah di tangannya, bahkan yang tidak bersalah pun tumpah di tangannya. Luar biasa. Dan bahkan pernah mengatakan, untuk daerah itu ketika beliau menjadi gubernur, aman. Terkadang ketegasan, walaupun memang melampaui batas mudahnya menumpahkan darah, tetapi terkadang salah satu solusinya itu, ya, terkadang ketegasan dituntut agar dianggap. Jadi kita mengarahkan, maksudnya bukan menumpahkan darah, tetapi ketegasan yang berada dalam tinjauan-tinjauan dan nilai-nilai, aturan-aturan yang membuat orang-orang yang ingin membuat keonaran mengurungkan niatnya. Karena tidak cukup dengan cara peringatan-peringatan saja. Dan ini sudah merupakan sejarah panjang. Kalau kita telusuri, ini sudah merupakan hal yang biasa terjadi dalam perjalanan manusia. Maka al-hajjaj itu kata para ulama memberikan rasa takut untuk orang-orang yang berniat, untuk banyak orang-orang kena kepalanya saja yang sama, yang berniat untuk membuat keonaran. Dia tidak mau sebuah pemerintahan itu tenang. Dan tidak mau orang patuh kepada penguasa. Pokoknya mereka berupaya terjadi kekacauan. Menginginkan terjadi kekacauan. Dan terkadang menunggangi, mempergunakan kesempatan, memancing di air keruh, menggunting dalam lipatan. Ini semua sikap-sikap mereka-mereka yang seperti ini. Maka orang yang seperti ini, yang hanya maunya adalah untuk menyebarkan kekacauan di tengah-tengah kaum muslimin, ini orang-orang yang diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Mereka adalah orang-orang yang di dalam hatinya ada kemunafikan. Ya. Orang yang beriman tidak akan mungkin menginginkan kekacauan, menginginkan ketenangan, menginginkan ketentraman. Ya. Ini kita jelaskan dari tentang masalah kepemimpinan yang ditegaskan oleh Nabi dalam haji wada' tersebut. Ia mengatakan, in umiru alaikum abdun mujadda'un aswadu yakudukum bikitabillah fasma'u lahu wa ati'u. Yang membawa, memimpin kalian dengan kitabullah, maka taatilah dia dan dengarkanlah dia dan taati. Itu hadis Ummul Husain. Hadis Ummul Husain. Kemudian hadis yang ketiga, 3062, Imam Muslim mengatakan, wahaddatsani Ahmad bin Hanbal, ini Ahmad Imam, gurunya Imam Muslim, Ahmad bin Hanbal, menunjukkan bahwa Imam Ahmad itu muhaddits. Haddatsani Ahmad ibn Hanbal, nama lengkapnya Ahmad ibn Muhammad ibn Hanbal. Jadi ayahnya bukan namanya Hanbal, tetapi ayahnya namanya Muhammad. Dan dia lebih masyhur dinisbatkan kepada kakeknya, Ahmad ibn Hanbal. Ya, Ahmad ibn Hanbal qala haddatsana Muhammad ibn Salama an Abi Abdurrahim an Zaid ibn Abi Unaisah an Yahya ibn al-Husain an Ummil Husain jaddatihi, neneknya, dan ini ya, neneknya ini adalah sahabat wanita radhiyallahu taala anha, qalat hajaztu ma'a Rasulillah SAW hajjatul wada', faraitu Usamah wa Bilalan wa ahaduhuma akhidhun bi khitam naqati Nabi SAW wal akhar rafi'un thawbahu yasturuhu min al-harr hatta rama jamratul Aqabah. Kata Ummul Husain, saya melaksanakan ibadah haji bersama Nabi SAW, haji wada', dan saya melihat Usama dan Bilal radhiyallahu ta'ala anhuma, salah satu dari mereka memegang tali kekang unta Nabi, mengarahkan unta Nabi SAW, sementara yang lain mengangkat baju pakaiannya, kainnya, untuk memayungi Nabi SAW dari panasnya sengatan sinar matahari, sampai Nabi SAW melontar Jumratul Aqabah atau Jamratul Aqabah. Sama hadisnya dengan yang tadi. Kemudian qala Muslim, wasmu Abi Abdurrahim Khalid ibnu Abi Yazid. Abu Abdurrahim ini salah seorang perawi, ya, salah seorang perawi yang tadi kita lihat. An haddatsana Muhammad ibnu Salama an Abi Abdurrahim, itu namanya adalah Khalid bin Abi Yazid. Khalid namanya. Wahwa khalu Muhammad ibnu Salama rawa anhu Waqi' wal Hajjaj al A'war. Rawa anhu al Waqi' dan al Hajjaj al Hajjaj al A'war. Ini tentang faedah dalam sanad tentang nama Abu Abdurrahim tadi, kemudian siapa gurunya, dan dia adalah paman pihak ibu dari Muhammad ibnu Salama, muridnya. Jadi Muhammad ibnu Salama mengambil hadis ini atau menuntut ilmu, belajar dari pamannya, dari pihak ibu, Khal. Jadi hadis ini didapatkan oleh Muhammad bin Salama dari pamannya, dari pihak ibunya, yaitu Abu Abdurrahim yang namanya Khalid ibn Abi Yazid. Itu hadis yang ketiga, sementara isinya sama dengan hadis yang lalu, yaitu hadis Ummul Husain. yang ia menyaksikan langsung apa yang diperbuat oleh Nabi ketika melontar, di situ yang paling menonjol adalah ia melihat Bilal dan Usama melayani atau mengurusi, membantu, berkhidmat kepada Nabi SAW dengan memegang kekang unta Nabi, yang satu lagi memayungi Nabi dengan pakaiannya atau dengan kainnya. Dan yang berkenaan dengan bab kita adalah melontar menggunakan kendaraan, dan tentu seperti di awal tadi saya sudah sebutkan, ya, sunnah yang seperti ini tentu tidak punya kesempatan untuk diamalkan lagi karena memang kondisinya tidak mungkin menggunakan kendaraan. Sampai orang yang mungkin kendaraan yang mungkin bisa dimaknai di sini adalah orang yang sakit yang menggunakan roda mungkin bisa melontar dan menggunakan kendaraannya. Sementara orang yang sehat tidak akan mungkin menggunakan roda, menggunakan dorongan. Dan itu tentang bab yang ke-52. Bab yang setelahnya 53 ini juga berkenaan dengan melontar. Bunyinya adalah istihbab kauni hasal jimar biqadri hasal khadam. Sunnahnya ukuran kerikil yang digunakan melontar seperti kerikil untuk melenting, apa namanya, kelereng. Ya. Ya. Hasal khadam itu apa? Lundru. Ya, di sini disebutkan sebesar biji-bijian, yaitu digunakan untuk begini. Khazab itu digunakan untuk begini atau begini, yang bisa di apa diapit dengan dua jari. Ya, itu khazab namanya. Jadi ukurannya ukuran sebesar kelereng lah. Sebesar kelereng itu hasal khazab di sini diartikan sebesar biji-bijian. Dia khazab itu bukan biji-bijian, yaitu batu yang digunakan untuk melempar dengan cara seperti itu, dengan cara seperti ini, dengan cara seperti ini. Itu khadab. Ya. Jadi ukuran kerikil yang digunakan melontar itu sunnahnya sebesar itu. Sunnahnya sebesar itu. Ini yang dimaksud oleh bab ini. Kemudian kita baca hadisnya. Satu hadis ini kita baca ya. Satu hadis. Ya, maaf. Saya melihat memang bab itu standar saya tadi. 3063 kita baca satu hadis ini. Kena cuma satu hadis. 3063 Imam Muslim mengatakan wa haddatsani Muhammad bin Hatim wa Abd bin Humaid qala bin Hatim haddatsana Muhammad bin Bakar qala akhbarana bin Jurayd qala akhbarana Abu Zubair annahu sami'a Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma yaqul ra'aitun Nabiy sallallahu alaihi wasallam ramal jamrah bimithli hasal khadab. Kata Jabir, saya melihat Nabi melontar jamrah dengan ukuran kerikilnya seperti ukuran kerikil yang digunakan untuk melontar. Kerikil yang digunakan melontar dengan jari. Dengan jari atau dengan seperti ini. Dan standarnya kalau kita bisa buat, karena untuk seperti ini kan kelereng itu. Maka permainan anak-anak seperti itulah, ukuran kelereng. Yang dilihat oleh Jabir sendiri dan Nabi, bahkan dalam hadis Usama, dalam hadis Al-Fadl, ia meletakkan di atas telapak tangannya dan mengatakan seperti ini ukuran kalian melontar. Jangan sampai melampaui batas. Itu menunjukkan bahwasanya itu sunnah. Wallahu ta'ala alam wa sallallahu wa sallam wa baraka wa an'am ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.